Oh kekasihku, dulu kau selalu di sisiku. Telah sekian lama tak jumpa kamu. Oh I miss you. Untukmu, meski kau takkan pernah bisa setia padaku, pasti waktu kan terus berlalu. Ku kan sabar menanti cintamu padaku. Ku tak bisa yang tak pasti. Cintaku, ku takkan pernah tinggalkanmu, duhai pujaan hatiku. Setiap malam bayangku kan hadir di mimpimu. Hatiku selalu terbelenggu saat ku renungkan kasih sayangmu yang dulu. Ku tak bisa yang tak pasti. Cintaku, ku takkan pernah tinggalkanmu, duhai pujaan hatiku. Pujaan hati. Sayangku, kini ku mulai berubah. Ku tinggalkan yang tak pasti. Cintaku, ku takkan pernah tinggalkanmu, duhai pujaan hatiku.